Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali bersama saya dalam program Iman, Inspirasi, dan Muhasabah Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kita semua mengupgrade status iman kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya. Ketika kita menjadi muslim, sungguh Allah telah berikan anugerah besar bagi kita semua. Tapi sekarang kita menjadi mukmin di bulan suci Ramadan, juga anugerah yang tak terhingga besarnya. Tetapi ada lagi, la'allakum tattaqun. Apa jadinya jika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sikap la'allakum tattaqun itu dan menjadi orang bertakwa. Tema kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah mentadaburi dahsyatnya ketika dibersamai oleh Al-Qur'anul Karim. Ya. Dibersamai oleh Al-Qur'an itu dahsyat. Sedahsyat apa? Kenal Jibril alaihis salam, budak yang bernama Bilal bin Ka'bah yang mereka sucikan, Ka'bah yang mereka muliakan. Orang pertama yang menaiki Ka'bah lalu dikumandangkan di atasnya azan adalah Bilal bin Rabah yang bersemayam di dalam hatinya Al-Qur'anul Karim. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Ada lagi. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masa itu belum dikenal, bahkan di kalangan orang-orang Quraisy adalah umat-umat terbawah, golongan-golongan terbelakang. Tetapi setelah mereka membaca Al-Qur'an, setelah mereka mentadabburi Al-Qur'an, setelah mereka mengimplementasikan atau mengamalkan Al-Qur'an, Al-Quran mereka dekat. Setelah mereka pas membacanya, setelah mereka yakin kepada isinya, setelah menikmati mengamalkan isi Al-Quran, jadilah umat Al-Quran pada masa itu umat yang paling agung di muka bumi. Ya, lebih agung daripada umat-umat seluruhnya. Mulia ini sehingga kalau wata'ala